Pada angin malam, sampai kapan ku harus begini? Hanya deburan ombak di tepian pantai jadi teman dalam sepi. Yang hilang sempat.